Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa la yaghlibu illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memelihara keimanan kita dan keislaman kita hingga detik ini, dan hendaklah kita senantiasa bermunajat dan memohon kepadanya agar keimanan ini tetap menemani kita sampai di ujung kehidupan kita di muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada pagi yang berbahagia ini, insyaAllah kita akan melanjutkan kajian tafsir Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang amat sangat kita cintai ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum sadiqin. Yang artinya, katakanlah, jika kamu menganggap bahwa kamu memiliki kampung akhirat, yaitu syurga, khusus untukmu di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka inginkanlah kematian untukmu jika kamu memang benar-benar menjadi orang yang benar. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ini seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan dan menegaskan serta menguak kebobrokan daripada orang Yahudi. Kalau khitab ini pada awalnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah itu khitab ini atau tujuan daripada perintah di awal itu ditujukan kepada umat Islam secara umum. Jadi di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang Yahudi yang ingkar dan berlaku zalim kepada Allah dengan mensyarikatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kanat lakumud darul akhirah. Kalau sekiranya kalian memiliki syurga pada sisi Allah khusus untuk kalian, maka hendaklah kalian mati. Dan kita ketahui, orang-orang kafir, khususnya orang-orang Israel, itu adalah manusia yang sangat takut mati. Ini terbukti dengan bencinya mereka terhadap perilaku atau usaha dari bangsa Palestina yang melakukan bom bunuh diri. Mereka sangat menakuti hal ini. Karena kalau bom bunuh diri ini dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, tanpa kadang-kadang mereka mampu mendeteksinya sebelumnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang sangat cinta kepada dunia ini dan sangat benci akan kematian. Nah, pengakuan mereka bahwa merekalah yang memiliki surga, merekalah yang telah membuking surga, merekalah yang akan masuk ke dalam surga, juga ditegaskan di dalam Surah Al-Baqarah ayat 111, di mana orang-orang kafir itu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, pernah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dalam ayat ini, ayat surah Al-Baqarah 111 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan mereka menyatakan bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tapi apa kata Allah menjawab pernyataan mereka ini? Tilka amani. Angan-angan saja. Sungguh itu adalah sesuatu angan-angan dan khayalan mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, berikan buktinya apabila kalian itu benar-benar orang yang jujur. Nah, kalau di dalam ayat 94 yang kita kaji pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan in kuntum shadiqin. Di dalam ayat 111 ini juga Allah menantang mereka dengan kata-kata in kuntum shadiqin. Artinya apa? Bahwa mereka itu memang pembual, pembohong, dan memang apa yang mereka katakan itu amat sangat tidak benar. Iya, Pak Ustadz, kalau kita melihat sisi keberagaman beragama di Indonesia atau di dunia ini, kita akan melihat bahwa setiap agama itu meyakinkan penganutnya akan masuk surga. Nah, sama seperti yang disebutkan di sini, umat Yahudi itu yakin benar bahwa mereka masuk surga. Nasrani pun demikian, Konghucu pun demikian, Buddha pun demikian. Walaupun mungkin bertahap, kayak kita juga ada mungkin melalui proses, ada juga menganut sistem nirwana, inkarnasi, tapi semuanya akan masuk ke dalam surga. Angin surga. Nah, jadi permasalahannya sejauh mana hal yang kita temukan di fenomena masyarakat itu dengan ayat yang kita kaji ini. Kok kita sebagai umat Islam yakin benar dan mengatakan bahwa apa yang mereka angan-angankan itu sebenarnya omong kosong. Kok bisa sampai sedemikian yakin begitu? Iya, jadi di sinilah Ustaz letak daripada iman itu atau keimanan, dan di mana Allah Subhanahu wa taala memilah-milah hambanya itu, ada yang beriman, ada yang kafir, dan ada yang munafik. Ya, sebagaimana kita kaji pada awal-awal surah Al-Baqarah yang lalu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus benar-benar yakin bahwa mereka itulah ahlullah. Mereka itulah orang-orang yang dicintai Allah. Mereka itulah yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dengan catatan dengan rahmat. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, apalagi berlaku syirik dan mati dalam kondisi syirik, itu adalah orang-orang ahlun nar. Nah, kita mengimani, mengapa kita imani ini? Mengapa kita sangat yakin dengan ini? Karena Al-Qur'an menyatakan hal itu. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu. Oleh karena itu sangat menurut saya amat sangat sesatlah orang yang sekalipun dia mengaku dirinya seorang muslim, ya, mengaku bahwa seluruh agama itu sama saja. Semuanya akan masuk surga. Apa yang dikembangkan sekarang oleh aliran-aliran tertentu yang itu mereka mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Nah, ketika ini ada di dalam diri umat Islam, maka ketika itu dia berarti menafikan sekian banyak hadis, bahkan menafikan sekian banyak ayat-ayat suci Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menyatakan bahwa yang masuk ke dalam surga itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau semuanya masuk surga, apa gunanya iman kita ini? Apa gunanya tunggang-tunggit kita salat kepada Allah, puasa, ya kita apalagi sampai melaksanakan haji, berinfak, segala. Tidak ada gunanya kalau semuanya agama itu akan masuk ke dalam surga. Jadi bukan berarti kita mengatakan kita ini pasti masuk ke dalam surga, karena saya teringat di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani bahwa ada seorang hamba Allah yang sudah beribadah 70 tahun, kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu karena amal ibadah. Oke, kata Allah, kalau engkau menginginkan itu, mari kita hitung, mari kita timbang antara nikmat mata yang telah aku berikan dengan amal ibadah yang kau lakukan. Maka ditimbanglah, ternyata nikmat mata jauh lebih berat daripada amal ibadah yang 70 tahun itu tadi. Ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kepada malaikat Malik, "Hei Malik, ini anak buahmu, masukkan dia ke dalam neraka karena dia tidak berhak untuk masuk ke dalam surga." Maka barulah sang hamba itu tadi sujud meminta ampun kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu karena rahmat. Jadi masuknya kita ke dalam surga adalah karena rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, saya menarik kalau pada satu kata pada ayat 94 itu, kata-kata maut, tantangan Allah. Kalau kalian betul-betul mengklaim surga, coba minta mati sekarang. Kenapa mati ini menjadi sebuah kata kunci di sini? Karena inilah yang akan menandakan dia betul-betul beriman mutlak kepada Allah atau tidak. Kalau dia beriman mutlak, berarti dia cinta kepada kematian. Tidak apologi, tidak a priori, dan bahkan takut. Nah, kalau kalian betul-betul beriman, ayo minta mati. Ternyata tak bisa, mereka mau hidup 1000 tahun. Itu kan begitu persoalannya. Cuma inilah membual-membualnya tadi. Nah, ternyata di sini kita ambil hikmah. Segala seseorang, setiap orang yang cinta, mengaku cinta Allah dan cinta Rasulnya, maka kematian itu adalah merupakan sesuatu yang didambakannya. Karena inilah pintu bagi kehidupan yang abadi. Sementara Israel, Yahudi yang memang sudah kaldung cinta dunia dan cinta kepada ijil, mereka tidak akan pernah mau ditawarkan oleh dengan kematian. Karena apa? Kematian itu menurut mereka suatu musibah yang luar biasa, menghabiskan seluruh nikmat, memutuskan seluruh lazat. Dan mereka tidak akan pernah mau berbicara tentang kematian. Iya, tapi di sisi lain ada satu hal yang menarik. Ada juga orang yang frustasi di dunia ini, Pak Ustaz. Dia ingin mau bunuh diri jadinya dia. Bukan minta mati lagi, mau bunuh diri dan bunuh diri. Ah, ini bagaimana pula kasus minta mati dengan bunuh diri ini, Pak Ustaz? Iya, jadi sebelumnya saya tanggapi dahulu seperti apa yang dikatakan Ustaz Hanafi tadi, bahwa orang-orang Yahudi itu tidak akan pernah mau mati. Karena memang betul, mereka tidak akan pernah mau mati sebab dunia ini adalah surga mereka. Iya. Seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Muslim, bahwa ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Jadi memang betul-betul surga ini adalah surga. Dunia ini adalah surganya orang-orang kafir itu tadi. Nah, dalam hidup dan mati ini, Ustaz Zainal, yang mengatur itu Allah. Kita mau hidup di muka bumi ini, itu yang menentukan adalah Allah. Dan yang mematikan kita juga adalah mengatur Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala amat sangat melaknat orang-orang yang bunuh diri. Mengapa? Karena orang yang bunuh diri itu melampaui, seakan-akan melampaui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wewenang Allah. Jadi orang yang frustasi kemudian dia membunuh diri, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ada seorang yang sudah sakit, bertahun-tahun dia sakit, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh meminta mati kepada Allah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Jangan kau meminta mati kepada Allah, tapi katakanlah, ya Allah, berikanlah kepadaku kesembuhan jika hidup adalah yang baik bagi diriku. Ya Allah, ambillah aku segera jika kematian adalah yang terbaik bagi diriku." Jadi kematian itu kita kembalikan kepada Allah. Sebab orang yang membunuh diri itu berarti dia melawan takdir, satu. Kemudian dia melawan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang lebih parah, seakan-akan dia memungkiri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya itu. Nyawa itu tadi ya. Nyawa itu nikmat itu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang Yahudi ini, ya seperti di dalam pernah yang kita bahas dalam beberapa episode yang lalu, bahwa faqtulu anfusakum, kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, kalau memang betul-betul kalian itu, coba bunuh diri kalian. Tapi mereka tidak akan melakukan itu. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa setelah mati itu tidak ada lagi kehidupan. Setelah kematian itu berakhirlah segala sesuatunya. Padahal bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kehidupan yang jauh lebih kekal abadi. Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa ada seorang sahabat yang ketinggalan ikut perang Uhud. Ketika dia pulang dari ladangnya, kemudian dia kembali ke kota Madinah, dilihatnya kota Madinah sudah sunyi. Maka dia bertanya kepada istrinya, "Istriku, kemana orang-orang semua?" Ya, kata istrinya, "Kan orang-orang sudah pergi berjihad, Bang, ke Uhud." Kemudian dia mengambil pedangnya, mengambil parangnya, ya, mengambil senjatanya, kemudian dia berteriak, Uhud, tunggu aku. Aku mencium bau surga di Uhud. Allah. Ya. Jadi seharusnya kalau kita mungkin ditanya saat sekarang ini udah jelas-jelas kita ditinggalin, kita punya alasan gitu kan. Saya ketinggalan kan gitu. Seharusnya punya alasan. Saya ketinggalan, gak ikut perang, saya ketinggalan gitu. Pasukan meninggalkan aku. Iya, pasukan meninggalkan aku. Aku gak tahu jalan kan, bisa aja punya. Tapi sahabat ini tidak mengatakan. Ini asumu raihatal jannah fi Uhud. Aku mencium bau surga. Oleh karena itu orang-orang kafir itu yang menuduh Islam sebagai teroris itu sangat benci dengan bom bunuh diri ini, ya, dengan sangat benci dengan jihad khususnya. Ya. Mereka sangat membenci perilaku yang dilakukan tunjukkan oleh orang-orang yang militan di kalangan umat Islam itu tadi. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, jadi semakin jelaslah bahwa sifat-sifat orang Yahudi itu amat sangat tercela dan perlu kita jauhi dari kehidupan ini. Dan mereka menjadikan materi sebagai ukuran dalam kehidupan mereka, sehingga mereka takut akan kematian. Oleh karena itu, umat Islam sekarang ini hancur juga karena kecintaan mereka terhadap dunia dan takutnya mereka kepada kematian. Mati tidak perlu dicari dan tidak perlu dibuat, tetapi kematian tidak perlu kita risaukan apabila amal ibadah ada pada diri kita. Dan dunia ini pun tidak perlu kita terlalu mencintainya berlebih-lebihan, dan tidak juga meninggalkannya begitu saja tanpa berusaha. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Inilah yang menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan para pendengar dan kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mendapatkan keberkahan dari kajian-kajian tafsir Sya'rawi ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.